Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan dars kita membahas kitab Tafsir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala wa ra'ah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan apa-apa yang menyebabkan hadis itu menjadi lemah. Ada dua sebab utama yang menyebabkan sebuah hadis itu menjadi lemah. Yang pertama karena at-ta'nu fi sanad atau as-saqatu fi sanad. Ya, ada keterputusan di dalam sanadnya. Kemudian yang kedua at-ta'nu fi rawi atau ta'nu 'ala rawi. Ya, celaan kepada sang rawi, entah dia lemah hafalannya atau kurang adalahnya dan yang semisalnya. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan bahwa hadis lemah ya yang disebabkan oleh saktun ini keterputusan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama saktun zahirun, yang kedua saktun khafiyun. Yang pertama adalah keterputusan yang tampak, kemudian yang kedua keterputusan yang halus yang tidak tampak. Ya tidak tampak secara zahir maksudnya. Tapi kalau diteliti akan kelihatan. Kemudian sakat dohir, ada berapa kemarin? Ada empat. Yang pertama mu'alak, kemudian yang kedua mursal, ketiga mu'dal, kemudian yang keempat munqati'. Adapun yang satun khafi, ada dua, yaitu mudallas dan mursal al-khafi. Mursal al-khafi. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan mu'alak. Ya, mu'alak ini yang dihapus, terhapus, atau terputus sanadnya dari awal sanad dia terputus. Misalnya ucapan seseorang qala ya sahabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mulai dari sahabat ya qala Abdullah bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada, yang seperti ini disebut muallaq kalau keterputusannya ada di awal sanad. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua, al mursal. Ta'rifuhu lughatan huwa ismul maf'ul min arsala bi makna atlaqa fa kana al mursila atlaqa al isnada wa lam yuqayyidhu bi rawin ma'rufin. Ya, sekarang kita mulai dari definisi mursal itu sendiri. Ya, mursal dari kata dari isim maf'ul dari kata arsala. Arsala mengutus, mengirimkan. Bi makna atlaqa yang maknanya memutlakkan. Fa kaannal mursila ya atlaqal isnada wa lam yuqayyidhu bi rawid ma'ruf. Ya seolah-olah rawi yang memursalkan itu dia mutlakkan sanad ini tanpa mengkaitkannya dengan seorang rawi yang dikenal. Artinya dia langsung bawa, dia tidak mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi kemudian dia mengatakan qala Rasulullah. Dia mutlakkan qala Rasulullah. Ya, walam yuqayyidhu bi rawin ma'ruf. Tanpa dia kaitkan dengan seorang perawi yang dikenal. Ya, artinya yang menyambungkan dirinya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi mursal secara bahasa. Wastilahan secara istilah huwa ma saqata min akhiri isnadihi man ba'da tabi'i. Adapun secara istilah yang disebut sebagai mursal adalah apa yang terputus dari akhir sanadnya setelah tabi'i. Ya, jadi ada seorang tabi'i meriwayatkan. Entah itu dia riwayatkan dari jalur seorang sahabi atau dari jalur seorang tabi'in yang lebih senior, tapi dia tidak sebutkan, dia langsung sebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini terjadi pada tabi'i, di mana dia menghilangkan orang yang di atasnya. Tiba-tiba langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal dia tidak bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, atau dalam definisi yang lain, ma'adzafahu tabi'i ila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin, ya. Au fi'lin bima sami'ahu min ghairihi. apa yang disandarkan oleh seorang tabi'i kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, apa yang dia dengar dari yang selainnya. Ya. Sebenarnya dia mendengar dari orang lain, tapi dia langsung sandarkan apa yang dia dengarkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham ya? Jadi ada seorang tabi'i. Tabi'i kan enggak bertemu dengan Nabi. Kemudian dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ada keterputusan. Kenapa? Karena tabi'i tidak bertemu dengan Nabi. Kalau dia bertemu dengan Nabi, maka namanya apa? Sahabi, bukan tabi'i. Kemudian dalam penjelasannya beliau mengatakan ai huwa al-hadits alladhi saqata min isnadihi ar-rawi alladhi ba'da tabi'i walladhi ba'da tabi'i huwa sahabi wa akhirul isnad huwa tarfuhu alladhi fihi sahabi. Ya. Kata beliau, hadis yang mursal adalah hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'i. Artinya setelah tabi'i tidak disebut siapa yang meriwayatkan. Walladhi ba'da tabi'i huwa sahabi. Yang dimaksud dengan ba'da tabi'i adalah sahabi. Tapi ini juga dikritik karena bisa jadi seorang tabi'i meriwayatkan dari tabi'i yang lebih senior, ya, baru dari sahabi. Atau bukan, bahkan bukan yang lebih senior, kadang seorang tabi'i yang lebih senior meriwayatkan dari tabi'i yang junior. Artinya tidak mesti dia langsung mengambil hadis tersebut dari sahabat. Wa akhirul isnad huwa tarfuhu alladhi fihi sahabi. Kemudian yang dimaksud dengan akhir isnad adalah ujungnya yang harus apa? Sahabi. Ya, kalau ada, kalau tidak ada sahabinya berarti dia mursal. Kalau tidak ada sahabi di ujung sanad berarti hadisnya hadis yang mursal. Kemudian suratuhu, yang ketiga suratuhu, bagaimana gambarannya? Gambarannya mudah, ayakul tabi'i sawa'un kana saghiran aw kabiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada aw fa'ala kada aw fu'ila bihadratihi kada. Hadhihi suratul mursal indal muhaddithin. Gambarannya gampang, ada seorang tabi'i, dia tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik tabi'i yang saghir atau yang kabir, kemudian dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan demikian. Aw fa'ala kada, atau dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Aw fu'ila bihadratihi kada, atau dilakukan sesuatu di masa beliau, ya, dengan apa kehadiran beliau. Wa hadhihi suratul mursal indal muhaddithin. Maka ini adalah gambaran hadis yang mursal di masa oleh para ahli hadis. Paham dong gambarnya? Ya, gambarannya. Ini tabi'in menyampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal dia tidak bertemu dengan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misaluhu, contohnya sekarang. Ma akhrajahu Muslimun fi sahihi. Ya, fi kitabil buyu qala haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Hujain qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Sa'id bin Musayyib anna Rasul sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzabanah. Ya. Beliau membawakan dari sana dengan sanadnya sampai kepada Sa'id Ibn Musayyib. Sa'id Ibn Musayyib ini tabi'i. Ya. Beliau adalah seorang tabi'i. Bapaknya yang sahabi, Musayyib sahabi, tapi Sa'id Ibn Musayyib ini tabi'i. Beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam melarang jual beli muzabanah. Lupa saya apa jual beli muzabanah apa? Apa muzabanah tahu? Ya, al-muhim ya di dalam hadis ini Sa'id Ibn Musayyib meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam padahal dia adalah seorang tabi'i yang tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa Sa'id Ibn Musayyib tabi'i tabi'iyun kabirun. Maka Sa'id Ibn Musayyib adalah seorang tabi'i senior. Rawa hadal hadith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam biduni an yadhkura al-wasitah bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadith ini tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad asqata min isnadi hadzal hadis akhirahu. Maka akhir dari sanad hadis ini telah terputus. Wa huwa man ba'da tabi'i. Dan keterputusan itu terjadi setelah tabi'i. Ya, karena Sa'id Ibn Musayyib adalah seorang tabi'i, maka keterputusannya setelah tabi'i. Wa aqallu hadza saqti ay yakuna qad saqata sahabi. Maka paling minimnya dari sanad ini telah terjatuh seorang sahabi. Ya, paling minimnya, makanya beliau katakan paling minimnya karena kemungkinan ada kemungkinan bahwa sebelum atau setelah tabi'i ada tabi'i lagi ya. Setelah tabi'i ada tabi'i lagi sebelum sahabi. Yuhtamal ay yakuna qad saqata ma'ahu ghairuhu katabi'in. Katabi'in misalan. Nah, ini kan. Ya, bisa juga ada kemungkinan yang terputus itu bukan hanya sahabi tapi juga tabi'i. Ada tabi'i lain yang terputus. Baik. Sekarang bagaimana kita menghadapi hadis mursal ini? Ya, di sana ada perspektif yang berbeda, sedikit berbeda antara ahli fikih dengan ahli hadis. Kita baca saja. Kata beliau, al-mursal indal fuqaha wal usuliyin. Ya, mursal menurut para fuqaha dan ahli usul. Qala ma dzakartuhu min suratil mursal huwal mursal indal muhaddithin. Apa yang aku sebutkan tadi, mursal, ya, itu mursal menurut para ahli hadis. Ammal mursal indal fuqaha wal usuliyin fa'ammu min dzalik. Adapun mursal menurut para fuqaha dan para usuliyin itu lebih umum daripada apa yang kita sebutkan. Ya, fa indahum anna kullu munqati' mursalun ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Maka menurut para ahli fikih, ya, ahli fikih dan ahli usul, yang disebut sebagai mursal adalah, ya, hadis yang munqati', hadis yang terputus. Ya. Dari manapun keterputusannya, mau di akhir, mau di awal, mau di tengah, menurut para ulama ahli usul, ya, itu disebut sebagai hadis mursal. Ya. Wa hadza madhhabul khatib aidan, dan ini adalah madhabnya Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Ini menyebabkan pokoknya ketika mereka menyebutkan mursal, artinya apa? Mungkote. Jadi jangan kaget, misalnya antum membaca kitab-kitab para fuqaha, kemudian mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang mursal. Kemudian antum teliti sanadnya. Loh, ternyata apa? Enggak mursal kok ini. Keterputusannya terjadi di awal kok. Ini harusnya mu'allak. Wah, keliru ini para fuqaha. Ingat, ya, setiap bidang memiliki istilah tersendiri. Maka jangan kaget kalau misalnya membaca kitab-kitab fikih, mereka mengatakan hadis mursal, yang dimaksud adalah hadis yang mungkote secara umum. Ya. Kemudian hukmuhu, hukum hadis yang mursal, qala al-mursalu fil asl dha'ifun mardud li faqdihi syartan min syurutil maqbul. Maka mursal ya, dalam hukum asalnya mursal itu adalah hadis yang dhaif mardud, hadis yang lemah dan tertolak. Kenapa? Li faqdihi syartan min syurutil maqbul, karena telah hilangnya syarat dari syarat-syarat diterimanya hadis. Wa huwa tisalus sanad. Apa syaratnya yang hilang? Ittisalus sanad, ketersambungan sanad. Tidak ada ketersambungan sanad, ada yang putus. Walil jahli bihali rawi al-mahdzuf. Kemudian sisi yang lain, ketidaktahuan kita tentang keadaan rawi yang hilang. Siapa? Kan bisa jadi dia bukan sahabi. Oke lah kalau dia meriwayatkan langsung dari sahabi. Ya, as-sahabatu kulluhum udul. Ya, para sahabat semuanya adil. Tapi bagaimana kalau dia meriwayatkannya bukan dari sahabat? Kan kita enggak tahu. Ya. Kenapa lihtimali ayyakunal mahdzuf ghairu sahabi? Karena ada kemungkinan yang dihapus itu, ya, sanad yang terhapus itu adalah bukan sahabat. Ya, kalau bukan sahabat enggak bisa kita tentukan, kita terima. Kenapa? Karena harus dilihat dulu siapa. Kalau sahabat semuanya adil. Fafi hadhil hal yuhtamalu ayyakuna dhaifan. Nah, karena inilah hadis tersebut ya bisa teranggap sebagai hadis yang lemah. Lakinnal ulama minal muhaddisin wa ghairihim ikhtalafu fi hukmil mursal. Akan tetapi para ulama dan para ahli hadis berbeda, para ulama dari kalangan ahli hadis berbeda ya dalam hukum hadis-hadis yang mursal. Wal ihtijaji bihi, demikian juga tentang bagaimana berhujjah dengannya. Li'anna hadzan naw minal inqita' yakhtalifu min ayyi inqita'in akhar fi sanad. Karena memang berbeda. Ya, ini kan sanadnya putusnya kan di atas. Atas itu kan semakin atas kan semakin mulia ya. Semakin atas semakin mulia. Ya. Sampai mana tadi? Li'anna as-sakita ya minhu ghaliban ma yakunu sahabiyan. Karena kebanyakannya yang dihilangkan dari sanad hadis yang mursal itu adalah sahabi. Was-sahabatu kulluhum udul, dan sahabat seluruhnya dianggap apa? Adil. La yadurruhu ya addimu ma'rifatihi. Maka tanpa kita ketahui siapa mereka tidak berpengaruh. Cuma permasalahannya itu tadi tidak bisa dipastikan bahwa dia mengambilnya itu dari sahabat. Bisa jadi dia mengambil dari seorang tabi'in. Dan tabi'in kan harus dijarah dan ditadil dulu kan. Namun sahabi semuanya adil sudah, selesai. Tapi kalau dia meriwayatkannya dari seorang tabi'i, maka kaidahnya tabi'i harus dilihat dulu dia seorang yang adil atau tidak. Kemudian beliau coba meringkas ya pendapat para ulama tentang ihtijaj dengan hadis mursal, tentang berhujjah dengan hadis mursal. Ya, wa mujmalu aqwalil ulama fil mursal thalathatu aqwal. Kata beliau, secara global ya pendapat para ulama tentang hadis mursal itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dhaifun mardudun. Ya, teranggap sebagai hadis dhaif yang tertolak. Wa hadza inda jumhuril muhaddisin. Maka ini pendapatnya jumhur para ahli hadis. Wa katsirun min ashabi usulil fuqaha. Usul wal fuqaha. Demikian juga ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama ahli usul dan juga para fuqaha. Wa hujjatu haula'i huwal jahlu bihalir rawil mahdhuf. Hujjah mereka adalah apa? Ketidaktahuan dengan rawi yang dihapus. Lihtimali ayyakuna ghairu sahabi. Karena ada kemungkinan yang meriwayatkan itu selain sahabat. Kemudian yang kedua, yang berpendapat sahihun yuhtajju bihi, bahwa hadis mursal termasuk hadis yang sahih dipakai untuk berhujjah. Wa hadza indal a'immati tsalatsah Abi Hanifah, Malik wa Ahmad fil masykhur anhu. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad, dari pendapat yang masyhur dari beliau. Wa ta'ifatin minal ulama. Demikian juga ini adalah pendapat sebagian kelompok dari para ulama. Bi syarti ay yakuna al mursal thiqah. Dengan syarat al mursil ya. Bi syarti ay yakuna al mursila ay yakuna mursilu thiqatan. Dengan syarat bahwa al mursil ya, orang yang memursalkan itu thiqah. Jadi yang dijarah itu adalah rawi yang memursalkan, tabi'inya itu dilihat. Kalau dia thiqah, maka ya insyaallah dia mengambil dari seorang sahabi atau dari seorang tabi'i yang thiqah juga. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Ya, wala yursilu illa an thiqah. Yang dia kebiasaannya dia tidaklah memursalkan kecuali dari seorang yang thiqah juga. Wa hujjatuhum anna tabi'i ath-thiqah la yastahilu ay yaqula qala Rasul sallallahu alaihi wasallam illa idza sami'ahu min thiqatin. Ya, hujjah mereka mengatakan bahwa tabi'i yang thiqah tidak mungkin dia ya mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia telah mendengarnya dari seorang tabi'i yang thiqah juga. Ya. Atau dari seorang yang thiqah, pokoknya entah itu tabi'in tah itu seorang sahabi. Pokoknya dia enggak sembarangan mengambil periwayatan ya kemudian mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian pendapat yang ketiga, qabuluhu bisyurut ya. diterima dengan apa? Dengan syarat. Ayyasihhu bisyurutin wa hadza inda Syafi'i wa ba'di ahli ilm. Diterima tapi dengan syarat. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i ya dan sebagian dari para ulama. Wa hadhihi syurut arba'ah. Thalathatun fil rawi mursil wa wahidun fil hadits mursal. Dan syaratnya menurut Syafi'i dan para imam yang menerima hadis mursal dengan syarat ini ya, tiga syarat itu bagi si rawi, kemudian satu syarat pada hadisnya. Wa ilaika hadza syurut, maka inilah syarat-syaratnya. Yang pertama ayyakunal mursil min kibari tabi'i. Yang pertama bahwa yang memursalkan adalah kibaru tabi'i. Seorang dari tabi'i senior. Ah, yang junior enggak diterima. Apa yang dimaksud dengan tabi'i yang senior? Ya, alladzi adraka aktsara as-sahabah. Itu yang dia masih bertemu dengan kebanyakan para sahabat. Jadi bukan tabi'i yang junior ketemu 1-2 sahabat, tapi yang masih ketemu seperti Sa'id bin Musayyib ini kan senior dia. Ya, Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'i yang senior. Kemudian yang kedua, wa idza samma min man arsala anhu samma thiqatan. Ai idza su'ila an ismir rawi alladhi hadafahu fa innahu yadhkur isma shakhsin thiqat. Apabila dia menyebutkan, apabila dia menyebutkan rawi yang di apa dalam hadis mursal tersebut yang menjadi tumpuan dia, maka dia akan menyebutkannya. Jadi ada terkadang di sebagian riwayat disebutkan dari Rasulullah SAW langsung, sebagian riwayat disebutkan siapa yang meriwayatkan. Atau apa? Ai idza su'ila an ismir rawi alladhi hadafahu fa innahu yadhkur isma shakhsin thiqatun. Ya, isma shakhsin thiqatin. Apabila dia ditanya tentang nama rawi yang dia hapuskan, maka dia menyebutkan nama rawi tersebut dan rawi tersebut adalah rawi yang thiqah. Kalau gitu enggak mursal lagi dong. Iya, berarti syaratnya juga anu juga nih. Kemudian wa idza syarakahu al-huffat al-ma'mun lam yukhalifu ay anna rawi al-mursil dhabitut tamun dhabat bihaitsu idza syarakahu ruwat dhabitun yuwafiqunahu ala riwayatihi. Ya, apabila dia diikuti oleh para huffat yang amanah yang tidak menyelisihinya. Ya. Jadi enggak mursal lagi juga ini. An-rawil mursil dhabitun tamu dhabit. Maksudnya adalah rawi yang memursalkan itu adalah rawi yang dhabit tamu dhabit. Bihadzu idza syarakahu arwah adh-dhabitun yuwafiqunahu ala riwayatih. Oh, maksudnya track record-nya, riwayat-riwayatnya tidak ada yang menyelisihi riwayat para perawi yang dhabit. Ya. Jadi track record-nya dilihat, dia sering menyelisihi rawi yang dhabit atau tidak. Kemudian kata beliau yang keempat, wa an yadhamma ila hadhihi syurut ats-tsalatsa wahidun mimma yali, dan diikut sertakan dari tiga syarat ini syarat yang lain. Ya. Syarat bagi hadisnya. Ya. Yang pertama, an yurwa al-haditsu min wajhin akhar musnadan. Pertama, hadisnya diriwayatkan dari sisi yang lain secara bersambung. Ya, makanya bukan mursal lagi deh. Yang kedua, ayyarwi min wajhin akhar mursalan arsalahu min akhdil man akhadal ilma an ghairi rijalil mursalil awal. Kemudian yang kedua, diriwayatkan juga hadis tersebut dari sisi yang lain, walaupun dia hadisnya mursal, tapi diambil dari selain perawi mursilnya tadi. Jadi ada riwayat yang lain. Ini jalurnya dia. Ya, misalnya Sa'id bin Musayyib meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada jalur yang lain. Mursal juga, tapi berbeda jalannya, ya. Bukan dari dia. Ya kalau dari dia sama aja, ya. Sama aja, tapi dia ini jalannya berbeda. Walaupun sama-sama mursal ya. Walaupun sama-sama mursal. Kalau yang pertama tadi musnad dia bersambung. Yang kedua ini sama-sama mursal. Kemudian yang ketiga, ayuwafiqa qawla sahabi. Ya. Apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabi. Walaupun tidak tidak sama lafadznya, tapi apa yang dia sampaikan sama dengan apa yang disebutkan oleh sahabi. Ini kebanyak-banyaknya di sababun nuzul misalnya, dalam kitab-kitab tafsir, disebutkan dalam sababun nuzul, ya, sababun nuzul hadzal ayah. Kadang-kadang tabi'i cerita gitu loh. Sebab turunnya ayat ini adalah demikian dan demikian. Nah, kemudian ternyata ada sahabat yang mungkin tidak sekomplit dia, cuma nyinggung aja. Misalnya hadis ini, ayat ini turun berkenaan dengan orang Yahudi yang orang munafik yang berhukum dengan hukum selain Allah. Misalnya ya. Nah, kemudian riwayat tabi'i disebutkan namanya siapa? Namanya siapa orang tersebut, kemudian yang dijadikan hakim itu siapa disebutkan. Maka yang demikian menurut syaratnya Imam Syafi'i diterima. Kenapa? Karena apa? Yuwafiq qaulash sahabi. Dia sesuai dengan ucapan para sahabat. Kemudian yang keempat, ayyuftiya bi muqtadahu aktsar ahli ilm. Wah, ini dia syaratnya. Ya, ini syarat-syarat yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, ahli ilm, para ulama berfatwa dengan fatwa yang mencocoki riwayat mursal tadi. Ya. Kalau ini dalam permasalahan fikih. Dalam permasalahan fikih. Ya. Tadi apa contohnya tadi? Naha an bai' al-muzabanah, ini kan. Walaupun hadisnya mursal, tapi kemudian para ulama ahli ilm berfatwa tentang pengharamannya, maka diterima. Maka diterima hadis tersebut. Ini menurut al-Imam Syafi'i. Ya. Wa idza tahaqqaqat hadhihi syurut tabayyana sihhatu mukhrajil mursal wa ma adadahu wa annahuma sahihan. Ya, apabila terwujudkan syarat-syarat ini, maka jelaslah kesahihan ya hadis-hadis yang mursal. Ya. Wa annaha sahihan, dan hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Law aradahuma haditsun sahihun min tariqin wahid rajjahnahuma alaihi bi ta'addudit turuq idza ta'adzara al-jam'u bainahuma. Apabila ada law aradahuma, apabila aradahuma haditsun sahih min tariqin wahid rajjahnahuma alaihi bi ta'addudit turuq idza ta'adzara al-jam'u bainahuma. Ya, kalau dia ada hadis yang sahih dari jalan yang satu, ya, rajahnahuma, kita rajihkan keduanya. Sebentar. Kita kuatkan keduanya bi ta'addudit turuq, karena banyaknya jalan. Idza ta'adzara al-jam'u bainahuma, apabila tidak bisa mengumpulkan jalan keduanya. Sebentar. Apa yang dia maksud? Dia maksud ini. Nah, ini enggak paham saya fakrah ini apa maksudnya. Faida tahaqqaqat hadhihi syurut tabayyana sihhatu mukhrijal mursal wa ma adadahu. Oh, kan ada yang memperkuatkan hadis mursal, dikuatkan dengan hadis mursal kan. Apabila terpenuhi syarat-syarat ini, maka ya jelaslah kesahihan hadis mursal dan yang menguatkannya, bahwasanya kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Law aradahuma haditsun sahihun min tariqin wahid, ada apapun apabila kedua hadis mursal ini ya bertentangan dengan hadis yang sahih dari jalan yang satu, rajahnahuma alaihi, maka kita akan mengambil kedua hadis mursal ini bi ta'addudit turuq idza ta'adzara jam'u bainahuma, karena banyaknya jalan. Ya, karena banyaknya jalan, maka hadis ini dikedepankan, dirajihkan. Wa hadza yumkinu tawdihu hadhihi al-umur allati yanbaghi ay yanḍamma wahidun minha ila syuruti thalathah sabiqah bima yali. Maka dari apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i ini, kita bisa jelaskan apa yang harus digabungkan ya pada tiga syarat yang sebelumnya disebutkan. Jadi yang pertama hadis mursal ketemu hadis musnad ya, diperkuat dengan hadis yang musnad, jadilah hadis mursal tadi hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, hadis mursal ketemu hadis mursal, dia juga sahih. Tapi dengan syarat yang satunya diriwayatkan dari jalan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, hadis mursal ya selaras dengan qaul sahabi, maka diterima. Kemudian hadis mursal ya sesuai dengan fatwa kebanyakan para ulama, maka ini pun sahih. Ya. Jadi syaratnya diterima hadis mursal menurut Imam Syafi'i dan yang menyertai beliau, ini cukup berat ya. Kibar tabi'i, kemudian kalau ditanya dia menyebutkan, kemudian yang ketiga dia tidak banyak penyelisihan dia terhadap riwayat-riwayat rawi-rawi yang lain. Kemudian dari sisi hadisnya, hadis mursalnya harus dikuatkan dengan hadis yang musnad atau dengan hadis yang mursal atau dengan qaul sahabi atau sesuai selaras dengan fatwa kebanyakan para ulama. Kemudian pembahasan yang berkaitan dengan mursal, mursal sahabi. Jadi ada sahabi yang memursalkan hadis. Gimana itu bisa nggak? Bisa. Kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah berkisah misalnya dengan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ya. Abu Hurairah kan masuk Islamnya kapan? Ketika sebelum perang apa? Perang Mu'tah. Nggak. Sebelum perang Khaybar beliau masuk. 4 tahun sebelum Rasulullah wafat. Artinya tidak menemui fase Makkiyah. Maka terkadang ada riwayat-riwayat itu, kisah-kisah itu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, maka ini mursal, tentunya Abu Hurairah mendapatkan kisah tersebut dari siapa? Dari sahabat yang lain. Ya. Maka sebagian ulama mengingkari istilah mursal sahabi karena semua sahabi itu adil. Ya, kalau dia cerita pasti ngambilnya juga dari sahabi yang bisa dia percaya. Huwa ma akhbarahu bihi sahabi an qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam aw fi'lih wa lam yasma'hu aw yushahiduh. Mursal sahabi adalah apa yang dikhabarkan oleh seorang sahabi dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perbuatannya dalam keadaan dia tidak mendengar atau menyaksikan. Imma li sighari sinnih, ya, baik itu karena dia masih kecil, au ta'akhuri islamih, atau ya dia masuk Islam terakhir atau terlambat masuk Islamnya. Au ghiyabih, atau dia enggak ada di situ waktu peristiwa tersebut. Dia sudah hidup tapi apa? Tidak menyaksikan. Ya. Wa min hadza nau ahadits katsirah li sigharis sahabah, dan ini merupakan hadis yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat yang masih kecil. Ya. Kaib bin Abbas, wa ibn Zubair wa ghairihima, seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair dan yang selain mereka berdua. Ya. Qala hukmul mursal sahabi al-qaulu sahih al-mashhur alladhi qata'a bihi al-jumhur annahu sahihun muhtajun bihi. Ya, pendapat yang benar yang dikenal ya dari jumhur ulama bahwa mursal sahabi ini muhtajun bihi, dipakai sebagai hujjah. Li'anna riwayat as-sahabah an-tabi'in nadirah. Karena sahabat meriwayatkan dari tabi'in itu jarang sekali. Wa idza rawau anhum ya bayyanuha. Dan kalaupun mereka meriwayatkan dari seorang tabi'in, mereka akan menjelaskannya. Fa idza lam yubayyinu wa qalu qala Rasulullah fal usul annahum sami'uhu min sahabiyyun akhar. Maka apabila beliau tidak menjelaskan, ya, mereka tidak menjelaskan ini diriwayatkan dari tabi'in, hukum asalnya bahwa mereka mendengarnya dari sahabat yang lain. Ya, karena kalau mereka mendengarnya bukan dari sahabat, mereka pasti akan mengatakan saya mendengar ini dari seorang tabi'i. Ya, fahadfus sahabi la yadur kama taqaddam. Maka kalau dihapus sahabatnya, ya, ini tidak memudaratkan sebagaimana yang telah kita sebutkan. Semua sahabat itu adil. Ya, tidak perlu dipertanyakan. Wakila innal mursal sahabi ka mursal ghairihi fil hukm. Wa hadza qaulun dhaif mardud. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa mursal sahabi seperti mursal yang selainnya. Maka ini adalah ucapan yang lemah dan tertolak. Ya bedalah. Sahabi pasti kelewatkan dari sahabi. Kemudian asyharul musannafat fihi al-marasil li ibni Dawud di Abi Dawud. Kemudian al-marasil li ibni Abi Hatim. Kemudian jami'at tahsil al-ahkam al-marasil lil-allai. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nakif ila huna. Fa insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan al-mu'dal wal-munqati'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.